بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السيسي yang kedua dari pembahasan كتاب الجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية كاريا العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. Baik, kita lanjutkan dari beberapa pelajaran penting dan manfaat di belakang mendalami sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pelajaran tersebut adalah sirah ini memperdalam pemahaman fikih tentang agama. Jadi banyak dari pembahasan-pembahasan fikih itu lebih tajam dan lebih mengena apabila seorang mengenal sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu dilihat ya bagaimana di pembahasan wudu, di pembahasan salat, di pembahasan zakat, puasa, haji, di pembahasan seputar peradilan, hubungan antar negara, di pembahasan jihad, itu banyak sekali bertebaran pembahasan-pembahasan ketika diuraikan atau ada silang pendapat akan ditarjih, banyak dipertimbangkan dari sudut ilmu sirah. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kehidupan beliau di dalam hal tersebut. Maka mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan membantu seseorang untuk lebih memahami fikih dalam agama. Kemudian yang kesembilan, 8, 9, yang ke-10 berarti sekarang ya. Yang ke-10 dari manfaat mempelajari sirah agar seorang itu punya timbangan di dalam beragama. Dan salah satu timbangan di dalam beragama adalah kita menimbang dari perkara-perkara itu sesuai dengan akhlak dan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam muqaddimah kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mizanul akbar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu al-mizan al-akbar, timbangan yang terbesar. Alaihi tu'radul asya, pada beliau lah segala perkara itu dihadapkan. Wa ala khuluqihi, kata beliau, ala khuluqihi wa siratihi wa hadiyihi, terhadap akhlaknya, sirahnya dan petunjuknya. Fama wafaqaha fahuwal haq, apa yang menyelisih sirah beliau, maka itulah yang benar. Wama khalafaha fahuwal batil, dan apa yang menyelisih sirah beliau itu kebatilan namanya. Iya. Jadi menimbang di ilmu sirah itu penting ya. Ada hal-hal yang Nabi tidak lakukan, kenapa engkau melakukannya? Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyikapi masalah itu tidak seperti itu. Kenapa kita menyikapinya berbeda? Iya. Itu contoh ya di dalam sirah. Misalnya di dalam memerangi orang-orang kafir atau orang-orang zalim yang menindas. Iya. Saya mau bertanya, di fase Mekah, ketika Nabi di Mekah, ada beliau melakukan perlawanan kepada kaum musyrikin secara fisik? Hah? Tidak ada di dalam sirahnya. Jelas ya? Pernah dengar cerita bahwa sebagian sahabat di Darul Arqam kemudian melakukan pawai menuju kepada orang-orang Quraisy, melakukan demo. Hah? Tidak ada di dalam sirah. Pernah dengar bahwa ada yang berkata, kita lempar dengan batu aja, lemparan batu ini bisa mematikan orang kafir. Tidak ada yang gegabah seperti itu. Jelas ya? Ketika berpindah ke Madinah, kita juga kan tidak langsung diperintah perang, ada tahapan. Malah sudah menang beberapa kali peperangan. Tapi begitu di Hudaybiyah, Nabi diperintah untuk bikin perjanjian dengan kaum musyrikin. Mereka lemah. Jelas ya? Itu sirah Nabi itu. Karena itu pasti di tengah para ulama. Al-Aziz bin Abdussalam menukil kesepakatan bahwa peperangan apa saja yang tidak menyebabkan kekalahan untuk musuh, tidak memberi manfaat untuk kaum muslimin, itu adalah hal yang diharamkan di dalam syariat. Itu pasti orang-orang yang berilmu itu bicaranya pasti. Karena mereka menimbang dengan timbangan apa? Syariat. Nah, itulah Rasulullah timbangannya. Di sirah Nabi nggak ada yang seperti itu. Jelas ya? Nah, itu cara menimbangnya satu sudut. Ya, sudut. Cara menimbang. Baik, akan datang nanti di pelajaran-pelajaran. Saya akan terangkannya beberapa. Apa namanya? Lembaran sirah yang akan disebut oleh penulis. Pelajaran di atas makna ini. Ini di antara faedah besar ya, mempelajari sirah, memperdalam fikih di dalam agama. Iya. Kemudian yang ke-11 dari manfaat mempelajari sirah itu membantu kita untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan benar. Karena ada sebagian ayat, kadang ada sebagian hadis itu salah dipahami. Dari mana sebab kesalahan memahaminya? Karena dia nggak tahu jalannya kandungan ayat itu pada Nabi dan para sahabatnya itu kayak bagaimana. Di perjalanan hidup Nabi itu kayak gimana. Akhirnya mereka keliru di dalam memahami banyak hal. Iya. Baik. Kemudian dari 12 dari manfaat mempelajari sirah adalah kita menyelami fase-fase perjuangan dan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalau ingin berdakwah, tahu bagaimana cara berdakwah. Iya. Ingin mengajak orang, tahu bagaimana cara mengajak orang. Itu semuanya ada di dalam sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat lengkap dan sempurna. Iya. Maka sudah sepatutnya agar kita mendalami dari sirah-sirah Nabi ini supaya kita benar mengikuti beliau di dalam segala makna kehidupan beliau. Kemudian yang ke-13 dari manfaat mempelajari sirah adalah menyerap pembahasan maqasid syariah dan i'tibar al-masalih wal-mafasid. Dan ini satu bagian dari ilmu penting di dalam agama. Maqasid asy-syari'ah. Maksud pensyariatan. Iya. Sebab kalau kita memahami dari maksud pensyariatan, itu akan membantu kita menghadapi banyak hal. Menghadapi banyak hal. Iya. Karena itu di dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat beberapa penerapan dari maqasidus syariah. Penting sekali. pernah dengar kisahnya Abu Jandal? Hah? Jadi di Perang Hudaybiyah. Nanti akan disinggung ya tentang perjanjian Hudaybiyah. Jadi setelah perjanjian Hudaybiyah, umat Islam itu jumlahnya lebih 1.000, sekitar 1.300-an. Dihadang oleh kaum musyrikin, jumlahnya belasan ribu. Jumlahnya belasan ribu. Tapi Allah perintahkan nabinya untuk bikin perjanjian. Terjadilah perjanjian. Butir-butir perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata 10 tahun. Tidak saling memerangi. Dan di antara butir perjanjian, umat Islam yang waktu itu tujuannya pergi haji, belum boleh haji tahun ini ke Mekah, harus pulang dulu. Tahun depan baru boleh. Di antara butir perjanjian juga, siapa yang masuk Islam dari penduduk Mekah, kemudian dia lari ke Madinah, maka itu wajib untuk dikembalikan ke Mekah. Wajib untuk dikembalikan ke mana? Ke Mekah. Iya. Jadi butir memberatkan umat Islam sebenarnya. Tapi diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama dengan itu disebut, itulah ayat inna fatahna laka fathan mubina, dianggap sebagai kemenangan yang apa? Kemenangan yang besar. Sebagian sahabat memandang waktu itu, dia berkata, ya Rasulullah, anak balud daniyata fi dinina. Ya Rasulullah, kenapa kita terima kehinaan dalam agama kita? Bukankah kalau kita perang, kita mati, kita masuk surga, mereka masuk neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi demikian saya diperintah oleh Allah. Jelas ya? Ini jangan ikuti perasaan, itu ada maksud syariat. Bahkan Nabi menandatangani perjanjian Hudaybiyah ini dihitung sebagai kemenangan yang mubin. Ya. Berarti ada sesuatu di belakangnya dari hikmah itu kita tidak lihat di depan kita sekarang. Didatangkanlah seorang sahabat yang bernama Abu Jandal, kunianya Abu Jandal, dalam keadaan dibelenggu. Iya. Ini awal contoh penerapan perjanjian. Beliau masuk Islam. Lari kemana? Mau bergabung dengan kaum muslimin di kota Madinah. Ketangkap Abu Jandal ini. Ya, dia berkata, ya Rasulullah, wahai kaum muslimin, saya saudara kalian sudah masuk ke dalam Islam. Kenapa kalian biarkan saya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau hanya berucap yang baik, suruh bersabar, dibesarkan hatinya. Iya. Jelas ya? Besarkan hatinya. Jadi itu enggak ada istilah perang itu main asal gebuk saja. Yang penting ada yang mati. Ya. Dari musuh mati 1.000, dari kaum muslimin mati 15.000. Di mana akal sehat? Itu enggak ada akal sehat yang seperti itu. Jelas ya? Dan itu enggak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Itu bertentangan dengan maksud syariat. Sebab jihad itu adalah untuk meninggikan kalimat Allah, bukan untuk menimpakan kehinaan dan kekalahan untuk umat Islam. Asalnya syariat ini itu menjaga jiwa-jiwa umat Islam, bukan untuk menjadikan jiwa-jiwa umat Islam sebagai korban, sebagai apa namanya, hal yang memuaskan dari kebencian musuh. Nggak bisa seperti itu. Iya. Nah, subhanallah, Allah berikan kemudahan bagi Abu Jandal tuh. Jadi Abu Jandal ini, beliau berhasil kabur dari Mekah. Akhirnya beliau enggak ke Madinah karena isi perjanjian kalau kembali ke Madinah pasti Nabi akan apa? Kirim kembali ke Mekah. Jadi Abu Jandal liar aja dia. Liar aja. Dia hanya berada di pesisir begitu. Nah, banyak yang masuk Islam seperti model Abu Jandal. Seperti model siapa? Abu Jandal ini. Nah, bergabunglah bersama Abu Jandal. Akhirnya bikin masalah baru untuk kaum musyrikin. Dianggap mereka ini hambatan apa? Baru. Jadi maksudnya bahwa mereka ini di umat Islam itu ada ketentuan-ketentuan syariat. Kalau kita ikuti, hikmah di belakangnya itu besar. Iya, memang ada kesusahan, tapi Allah jamin untuk umat ini kemenangan. Dia akan diberikan yang terbaik. Karena itu maksud dari syariat, kalau seorang belajar dari ilmu sirah, itu luar biasa dari maqasid syariah di dalamnya. Iya. Saya ada lihat ya 4 jilid buku belakangan ditulis. Itu khusus dia mengobati pemahaman radikal. Pemahaman radikal dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diobati pemahaman radikal itu. Ya ketika dibaca dari sirah itu, ini kelihatan ini tindakan atau pemikiran radikal berbeda dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu cara menimbang yang bagus dan benar. Iya, dia miliki. Jadi mempelajari sirah ini akan membuat seorang itu lebih lebih luas wawasannya, bisa dia mendudukkan perkara-perkara pada tempatnya. Iya. Mengerti dari maqasid syariah. Mengerti dari maqasid syariah. Sama dengan sebagian belakangan ini ya. Orang-orang yang berdakwah ya gemar untuk ribut antara satu dengan yang lainnya. Itu karena kurang di dalam memahami maqasid syariah, kurang memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana perjalanan hidup beliau di dalam berdakwah. Kadang mengambil sebagian nas, dia buang sebagian nas yang lain. Akhirnya terjadi ketimpangan-ketimpangan. Baik. Dan ini pembahasan panjang ya kalau diuraikan. Kemudian dari mempelajari sirah ini terdapat maqamat ubudiyah, jenjang-jenjang penghambaan. Ya kalau ingin melatih dari maqamat ubudiyah, masuk aja di pembahasan sirah. Itu luar biasa sirah itu mempertajam pokok-pokok penghambaan seorang hamba. Dia masuk di pembahasan sabar, syukur, masalah pengorbanan, ridha, raja, al-khauf, syaja'ah, keberanian, husnudzan billah, ya, husnudzan billah al-mahabbah, dan selainnya. Dia akan lihat pembahasan sirah itu luar biasa. Ya. Kemudian berikutnya dari manfaat mempelajari sirah adalah kita belajar dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita diperintah untuk mengambil dari akhlak dan pembawaan beliau. Dan banyak dari akhlak beliau itu secara akhlak, secara khuluqiyah atau khalqiyah itu ada di pembahasan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga di antara manfaat mempelajari sirah ini adalah satu bab yang memperkuat iman. Kalau kita masuk di pembahasan akidah ada namanya asbabu ziyadatil iman. Sebab-sebab yang menambah keimanan. Nah, di pelajaran sirah ini banyak sekali hal-hal yang bisa membuat iman seseorang itu semakin bertambah dan semakin kuat. Ya, kemudian juga dari mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kehidupan Nabi itu sirahnya itu banyak darinya itu bentuk dari tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian, a'lamun nubuwah. Ya. Maka ini bab juga di sirah ini kita bisa ambil, kita bisa pelajari. Padahal dalailun nubuwah itu ditulis padanya buku-buku oleh para ulama. Ada buku karya Al-Firyabi, dan ada buku karya Al-Asbahani, ada buku besar ditulis oleh Al-Baihaqi, dan di antara yang paling bagus, buku yang ditulis oleh guru kami, 1 jilid tebal, ditulis oleh Syekh Mukbil, rahimahullah, judulnya As-Sahihul Musnad Min Dalailin Nubuwah. Iya. Jadi itu kebanyakannya di pembahasan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Demikian pula dari keindahan pembahasan sirah ini, seorang di dalam pembahasan sirah dia bisa mempelajari dari Syama'il Muhammadiyah. Ya, Syama'il Muhammadiyah. Bahkan sebagian buku yang memuat tentang sirah disebut juga dengan nama buku Asy-Syama'il. Baik. Kemudian selesai dari pendahuluan akan apa namanya? Manfaat mempelajari sirah. Sekarang saya akan berikan pendahuluan di sini terkait dengan penulis buku ini. Buku ini ditulis oleh seorang imam terkenal di masanya, dan beliau adalah seorang qadhi hakim yang disegani di masa beliau, dan beliau dikenal dengan akidah yang lurus, dikenal dengan akidah yang lurus rahimahullahu taala. Beliau lahir pada tahun 731 Hijriah, tepatnya di tanggal 22 Dzulhijjah pada tahun 731 Hijriah. Iya. Nama lengkap beliau Ali bin Muhammad Ibn Abi al-Izz Salih bin Abi al-Izz Ibn Wahab Ad-Dimashqi As-Salihi Al-Hanafi. Iya. Kunyanya Abu al-Hasan. Gelarnya Sadruddin. Jadi Sadruddin Abu al-Hasan Ali bin Alauddin Ali bin Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Syarafuddin Abu al-Barakat Muhammad Izzuddin Abi al-Izz Salih bin Abi al-Izz Ibn Wahab. Jadi Ibn Abi al-Izz ini nisbat kepada kakeknya. Iya. Beliau ini berasal dari keluarga dikenal dengan ilmu, dikenal sebagai orang-orang ahli di qadha, di peradilan. Iya. Dan mereka di atas madhab Hanafi. Dari ulama Hanafi. Jadi kebanyakan keluarganya orang-orang Hanafi, di atas hal itu beliau tumbuh. Iya. Tapi beliau rahimahullahu taala itu sangat mengenal sekali dari madhab as-salaf, dan beliau juga banyak mengambil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dari muridnya Ibnu Al-Qayyim. Di antara buku beliau yang paling populer adalah Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Itu syarah luar biasa ya dari ulama Hanafiyah di atas akidah as-salaf. Iya. Ada buku beliau juga berjudul Al-Ittiba. Al-Ittiba. Ada beberapa karya tulis beliau terkait dengan fikih di madhab Hanafi. Dan di antara buku beliau adalah risalah yang kita akan kaji di pertemuan hari ini. Beliau wafat di Dimaskus pada bulan Dzulqa'dah di tahun 792 Hijriah. Ya, rahimahullahu taala. Baik. Buku ini saya riwayatkan dari penulisnya dengan sanad bersambung. Insyaallah nanti saya bacakan di akhir pertemuan. Diingatkan saya. Kemudian yang kedua dari atau yang ketiga dari muqaddimah di sini terkait dengan buku ini. Jadi buku ini judulnya Al-Arjuza Al-Mi'iyah. Apa tadi artinya Al-Arjuza? Hah? Dari Arajiz atau Ar-Rajaz. Iya. Ar-Rajaz. Bahrul Rajaz itu salah satu lautan dari Buhur Syi'riyah. Timbangan syair. Dikatakan lautan karena dia cuma punya timbangan. Tidak ada ujungnya. Orang pakai kalimat apapun tidak ada batasannya. Itu disebut dengan bahar. Kata kuncinya di kalangan apa namanya ulama ahli al-qawafi wal arud, bi abhuril arjazi bahrun yashulu mustafilun mustafilun mustafilu. Di lautan rajas ada bahar yang mudah. Karena bahrul rajas ini kalau di penyair ini yang paling gampang. Malah digelari di kalangan penyair sebagai himarus syuara, keledainya para penyair. Ya maksudnya kalau mau bikin syair cepat begitu gampang, pakai aja bahrul rajas ini. Iya. Rata-rata pakai bahrul rajas ya, Alfiya Ibnu Malik, Alfiya Al-Iraqi, di hadith, di sirah, di usul fikih, semuanya pakai bahrul rajas. Alfiya Suyuti. Iya. Jarang kita dapati dari buku-buku ilmu dia di selain kafiyah ini. Sebab ini yang mudah. Ini yang mudah. Mustafilun, mustafilun, mustafilun. Itu tiga timbangannya. Mustafilun kadang berubah menjadi maf'ulun. Satu. Kadang berubah menjadi fa'ulun. Dua. Kadang berubah menjadi mafa'ilun. Tiga. Dan kadang berubah menjadi fa'ilatun. Empat. Dan kadang berubah menjadi mufta'ilun. Lima. Itu perubahan-perubahannya. Iya. Mudah ya. Coba antum lihat ini. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi al-qadimil bari. Ya. Alhamdulillah itu mustafilun. Lahil qadimil itu apa namanya? Muftailun. Milbari itu maf'ulun. Itu perubahan. Thumma salatuhu 'ala al-mukhtari. Ya. Thumma sala itu muftailun namanya. Tuhu alal itu mafailun. Mukhtari itu mafulun. Jelas ya? Tidak ada yang keluar dari timbangan. Kalau syair itu antum kurang satu huruf, kelihatan ada timbangannya yang bermasalah. Timbangannya bermasalah. Makanya kenapa dibuat dalam bentuk syair? Sebab gampang ingatnya. Ya kalau kurang-kurang gitu, ini kayaknya masalah hafalan saya, ada yang kurang. Di mana kurangnya? Dia bisa tahu, dia salah, dia keliru. Jelas ya? Baik, itu terkait dengan timbangannya. Al-arjuz al-mi'iyya fi dhikri halih asyrafil bariyya. Jadi isinya ini, mantumnya ini isinya 100 bait syair. 100 bait syair isinya. Iya. Dari 100 bait syair ini, dari 100 bait syair ini terbagi dua. 100 bait syair ini terbagi berapa? Terbagi dua. Bagian yang pertama itu adalah kejadian-kejadian di fase Mekah. Kejadian-kejadian di mana? Di fase Mekah. Dan bagian yang kedua adalah kejadian-kejadian di fase Medina. Kejadian-kejadian di fase Medina. Baik. Jadi ada dua. Sekali lagi, ada sirah terkait dengan kejadian di mana? Di fase Mekah. Dan yang kedua, ada bagian dari sirah terkait dengan kejadian di mana? Di fase Medina. Yang terkait dengan fase Mekah itu terbagi dua yang disebut oleh penulis di sini. Ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, kejadian fase Mekah sebelum Nabi diutus sebagai seorang rasul. Sebelum Nabi diutus sebagai seorang rasul. Iya. Kemudian bagian yang kedua, fase Mekah itu setelah beliau diutus sebagai seorang rasul. Iya. Adapun di fase Mekah nanti atau di fase Medina, beliau akan mengurut kejadian-kejadian berdasarkan tahunnya. Tahun pertama Hijriah, kejadiannya begini dan begini. Tahun kedua, tahun ketiga sampai kepada tahun wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah pembahasannya. Dipahami ini? Sekarang Saya ulangi, kerangka dari buku ini. Ini kerangka buku ya, supaya kita paham buku ini isinya apa. Kerangka buku ini terbagi penjelasan sirah menjadi berapa fase? Dua fase, fase Mekah dan fase Madinah. Untuk fase Mekah, dia terbagi dua. Apa itu? Kejadian sebelum Nabi diutus sebagai seorang rasul, dari lahir beliau sampai sebelum beliau diutus sebagai seorang rasul. Terus yang kedua, setelah beliau diutus sebagai seorang rasul sampai hijrah ke mana? Ke Madinah. Bagian yang kedua dari buku adalah fase Madinah. Fase Madinah beliau sebutkan berdasarkan urutan apa? Urutan tahun setelah hijrah. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini kesimpulan dari buku ini. Ya, kalau antum lihat itu di bait syair, ya, di buku dari halaman 9 ya, itu bait syair yang pertama, alhamdulillahil qadimil bari thumma salatuhu alal mukhtari. Ya. Itu penyebutan awal. Apa namanya? Penyebutan muqaddimah, kemudian kejadian di fase Mekah sampai bait syair yang ke-21. Itu sebelum Nabi diutus sebagai seorang rasul. Iya. Ketika Nabi diutus sebagai seorang rasul itu mulai dari bait syair yang keberapa? 22. Bismillah, diumumkan kepada pemilik mobil Sirion hitam dengan plat nomor B1821ZMN dan mobil dengan plat nomor 2990KKX Livina Putih dimohon untuk memindahkan mobilnya terlebih dahulu karena mobil di belakangnya akan keluar. Terima kasih. Baik, dari bait syair yang ke-22. Wa bada ami arba'ina ursila fi yawmi itsnaini yaqinan fankula. Itu dari beliau setelah di awal seorang rasul hingga di bait syair yang ke-41. Itu akhir dari fase Mekah dan di situ disebutkan Nabi berhijrah ke mana? Ke Madinah. Iya. Kemudian di bait syair yang ke-42 itu mulai peristiwa penting di tahun pertama Hijriah, tahun kedua, ya, dan seterusnya sampai akhir kitab. Itu penyebutan peristiwa-peristiwa yang berlalu, ya, hingga pada tahun ke-10 Hijriah, ya. Baik. Kemudian di akhirnya ada penutup, ya, ada dua bait syair penutup oleh penulis. Jadi ini peta dari buku ini, kesimpulan dan ringkasannya. Baik. Kita akan memasuki dari pembahasan buku ini. Berkata Al-Allama Ali bin Ali Al-Hanafi Ibnu Abil Izz Ad-Dimashqi As-Salihi Rahimahullahu Ta'ala di kitabih Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dhikri hali Asyrafil Bariyah. Alhamdulillahil Qadimil Bari thumma salatuhu alal mukhtari. Diceritakan kita ini tidak ada disebut Bismillahirrahmanirrahim, ya. Sebab di kebanyakan cetakan tidak disebut Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun bisa ya syair itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Ya. Dan kita tahu ada sebagian ulama yang mengatakan makruh menyimpan Bismillahirrahmanirrahim di depan sebuah syair. Tapi itu pendapat tidak kuat. Yang benarnya boleh saja. Boleh saja. Baik. Jadi beliau mulai dari buku ini dengan apa namanya berselawat kepada memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini etika di dalam etika di dalam penulisan. Penulisan ilmiah itu ada tiga etikanya. Pertama, basmalah. Yang kedua, memuji Allah. Kemudian yang ketiga, berselawat dan bertaslim untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita mulai dari halaman 9 dari buku panduan. Nah, buku panduan ini saya sudah klasifikasikan pembahasannya dari setiap bait syairnya. Kemudian jadi kata yang tanda kurung di atas judul-judul itu dari saya pendekatan klasifikasi pembahasan. Kemudian yang di bawah tertulis pembahasan 1, 2. Pada setiap halaman ada kata pembahasan. Itu dari saya juga. Itu masail. Fokus pembahasan yang kita akan kaji di dalam daurah ini. Nah, seorang penuntut ilmu itu kalau dia masuk dalam belajar, dia harus fokus apa yang akan dia petik di situ. Apa yang dia simpulkan. Nah, itu faedah dari program ini. Karena di program ini saya nggak bicara banyak. Bicara banyak itu meluas dalam pembahasan, itu kadang ada tingkatannya, tingkatan lainnya. Iya, jelas ya? Dan kadang saya berbicara sesuai dengan apa yang dia perlukan saya. Seperti tadi saya bicara masalah timbangan syair, itu karena itu mau baca syair, makanya saya terangkan. Syair ini apa ininya, timbangannya. Dan itu ada ilmunya sendiri. Ada ilmunya sendiri. Baik. Ada bukunya sendiri, ada materinya sendiri. Kita mulai dari bait syair yang pertama. Alhamdulillahil qadimil bari, thumma salatuhu alal mukhtari. Segala puji bagi Allah al-qadim, yang maha terdahulu, lagi al-bari, yang maha mengadakan. Kemudian salawatnya, salawat Allah, semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang terpilih. Baik, saya poinkan di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah yang disebut dengan nama Alhamd. Disebut dengan nama Alhamd. Apa itu Alhamd? Hah? Sudah berlalu berulang kali ya. Di buku-buku yang telah kita terangkan bahwa Alhamd adalah ikhbarun an mahasinil mahmud ma hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi. Adalah pengabaran tentang kebaikan yang dipuji disertai dengan kecintaan kepadanya, pengagungan dan pembesaran. Iya. Disertai dengan kecintaan, pengagungan dan kebesaran, pembesaran. Dan kadang sebagian ulama membahasakannya dengan bahasa al-jamilul ikhtiyari. Dipuji dengan hal yang terindah, terpilih. Jadi kalau ada yang mengatakan singa itu pemberani, itu hamdun atau bukan? Hah? Bukan hamd. Sebab itu singa memang tidak ada singa yang tidak pemberani. Jelas ya? Jadi itu wasp bagi dia. Tapi itu begitu dipilihkan sesuatu lebih daripada itu, yang menunjukkan kecintaan, pengagungan dan pembesaran kepadanya, itu disebut apa? Disebut hamdun. Baik, dan alif lam di sini disebut dengan nama alif lam apa? Lil istighraq. Maksudnya bahwa segala jenis pujian itu lillahi. Lamnya mau diartikan lil milkiya atau lil istihqaq, semuanya boleh. Ya, milik Allah, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dari asma'ul husna nama Allah apa? Al-Hamid. Itu dari asma al-husna. Al-Hamid artinya yang maha terpuji, yang maha memiliki pujian dan maha menerima pujian. Baik. Kemudian dikatakan di sini alhamdulillahi al-qadimil bari. Tiga nama dari asma al-husna. Nama yang pertama al-ismul a'zam, Allah. Yang kedua al-qadim. Al-qadim ini adalah ikhbar, pengabaran. Dan yang ketiga adalah Al-Bari. Al-Bari ini dari Asmaul Husna. Dari Asma Al-Husna. Iya. Adapun nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Ismul A'zam, ini dari nama Allah yang paling agung. Dan makna Allah adalah al-ma'budu mahabbatan, ta'ziman, wa ijlalan. Makna Allah artinya apa? Al-ma'bud mahabbatan, ta'ziman, wa ijlalan. Adapun al-qadim, al-qadim ini bukan dari Asmaul Husna. Bukan dari Asmaul Husna. Tapi kadang digunakan oleh sebagian ulama mimbabil ikhbar, dari sudut pengabaran. Dari sudut pengabaran. Kalau digunakan dari sudut pengabaran, maka qadim artinya sesuatu yang terdahulu, tidak pernah didahului oleh sesuatu apapun. Sesuatu yang terdahulu, yang tidak didahului oleh sesuatu apapun. Lam yasbaqhu syai'un wala adam. Tidak ada sesuatu yang mendahulunya, tidak ada kesirnaan sebelumnya. Jelas ya? Baik, kalau di atas makna ini, penggunaan qadim, maknanya boleh saja. Tapi kalau qadim bermakna dia lebih baru daripada yang lainnya, lebih terdahulu daripada yang lainnya, itu tergantung makna kekurangan. Dan itu tidak boleh disifatkan bagi Allah, dikabarkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dan sudah berlalu ya, saya terangkan di pembahasan al-aqidah al-wasitiyah, kaidah-kaidah seputar asmaul husna. Kaidah-kaidah seputar al-asma al-husna. Baik. Kemudian setelah itu, nama yang ketiga di sini, nama al-bari. Nama al-bari ini nama dari asmaul husna. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim 3 kali. Disebut di dalam Al-Quran 3 kali. Iya. Disebut dalam Al-Quran 3 kali. 2 kali disebut di surah Al-Baqarah. Ya qawmi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijil. Fatubu ila bari'ikum. Itu bari'ikum. Iya. Faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum. 2 kali disebut dalam surah Al-Baqarah. Dan tempat yang ketiga kita semuanya memakluminya. Di akhir dari surah Al-Hashr. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Wal khaliqul bari, itu al-bari. Apa artinya al-bari? Al-bari dari kata al-buru. Al-buru. Iya. Al-buru itu artinya sesuatu yang dikeluarkan. Baru dimunculkan. Iya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan Al-Bari. Artinya dialah yang menciptakan makhluk, memunculkan dari makhluk tanpa ada contoh sebelumnya. Tidak ada yang semisal dengannya sebelumnya. Itu yang disebut dengan Al-Bari. Disebut dengan Al-Bari. Jadi al-bari ini ada kaitannya dengan sifat, ada kaitannya dengan apa namanya fi'il. Ya. Dia yang memunculkan, menghidupkan. Karena itu dari pengaruhnya dia menciptakan seluruh makhluk, dia mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, memunculkan dari hal-hal yang bermanfaat guna manusia dan hewan-hewan dari dalam bumi. Ya. Dari bumi yang tandus, mati, keluar darinya tumbuh-tumbuhan, dialah Allah Al-Bari yang melakukannya. Baik. Kemudian setelah itu, pembahasan yang kedua disebutkan salawat terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma salatuhu alal mukhtari. Kemudian salawat Allah semoga selalu tercurah kepada Nabi Al-Mukhtar. Terhadap Nabi Al-Mukhtar. Di sini cuma disebut selawat saya. Nah, itu kadar bagus ya, selawat itu bagus. Tapi kadar lengkapnya kalau diberi selawat dan taslim untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Quran dikatakan Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi apa? Wasallimu taslima. Jadi 2. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertaslimlah kalian untuknya. Ya. Baik. Selawat Allah kepada Nabi-Nya, selawat Allah kepada Nabi-Nya, itu kata Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala, artinya tana'uhu alaihi fil malail a'la, artinya pujian Allah kepada nabinya di al malail a'la, di depan para malaikatnya. Iya, di depan para malaikatnya. Dan salawat malaikat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah doa mereka untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kita ini kalau kita berselawat untuk Nabi artinya kita mendoakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala kebaikan. Dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dari rahmat dan syariat agung untuk umat Islam ini. Sebab itulah yang menjadikan untuk mereka ladang pahala yang sangat besar. Karena berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari apa namanya? Pintu pahala yang sangat besar. Kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari hal yang menunjukkan kedekatan hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian digabungkan dengan taslim itu akan lebih sempurna. Ya, kalau dikatakan sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah selalu bertaslim untuk beliau, itu artinya kita doakan untuk beliau keselamatan. Selamat pada badan beliau ketika beliau di dunia, di alam kubur, di hari kiamat, dan selamat pada agama dan sunnah beliau. Selamat pada agama dan apa? Sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini dikatakan alal mukhtari, beliau adalah nabi yang terpilih. Nabi al-mukhtar. Jadi ada beberapa penamaan nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu disebut dengan nama al-mukhtar. Disebut dengan nama al-mustafa. Ya. Itu ada di sebagian hadis. Makanya disebut dengan al-mustafa. Dan sebagian menyebutnya dengan al-mujtaba. Itu penamaan. Ada nama Nabiur Rahman, Nabiut Tauba, Al-Aqib. Karena beliau nabi terakhir, tidak nabi setelahnya, Al-Hashir. Karena dengan beliau ini manusia dikumpulkan, dibangkitkan pada hari kiamat. Iya. Ada beberapa penamaan syah di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menamakan dirinya seperti itu. Ada satu penamaan selain Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Namanya siapa? Ahmad. Kalau Nabi Muhammad sendiri disebut dalam Al-Quran berapa kali? 4 kali. Di mana itu? Pertama di surah Ali Imran. Ya, yang kedua di surah Al-Ahzab. Yang ketiga di surah Muhammad. Namanya saya sudah surah Muhammad. Dan yang keempat di akhir surah Al-Fath. 4 kali nama Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran. Nama Ahmad 1 kali saja. Mubashirin bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas sampai sini? Jadi penamaan-penamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagiannya menyebutkan lebih dari 20 nama. Ada menyebutkannya ratusan. Itu disebut oleh Al-Iraqi di Alfiyah beliau tentang sirah, dan disebutkan juga oleh Al-Manawi di dalam syarah beliau terhadap Alfiyah. Banyak sekali dari penamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi penamaan itu ada kadang yang dinamakan itu sifat beliau, tidak diingkari. Ada kadang penamaan, sebagian dari penamaan itu perlu dalil ya. Perlu dalil. Misalnya beliau disebut dengan nama Yasin, Toha, dan seterusnya. Ya, apakah itu syah dari Nabi, apakah ada hadith yang kuat, itu perlu pembahasan. Yang jelas di sini penulis menyebut satu, Al-Mukhtari, nama Al-Mukhtar. Dan ini berdasarkan hadith Wathila Ibn Al-Asqa di Sahih Muslim. Wathila bin Asqa berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah ishtafa kinatatan min waladi Ismail wastafani wastafa Quraisyan min kinanata wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Kata beliau, sesungguhnya Allah telah memilih saya. Sungguhnya Allah telah memilih Bani Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Dipilih Bani Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Jadi Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari keturunan Kinanah. Salah satu kakek beliau yang tertinggi. Nanti kita akan baca ya nama nasab beliau secara lengkap kepada Adnan. Iya. Jadi dari seluruh anaknya Ismail banyak turunannya ke bawah. Nah, itu ada Kinanah. Kinanah ini dipilih dari anak-anaknya, keturunannya Nabi Ismail, dipilih anaknya Kinanah. Terus Kinanah punya banyak anak lagi. Nah, kata beliau, wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah pilih Quraisy dari Kinanah. Dari keturunan Kinanah ada Quraisy. Iya. Ada Quraisy. Nah, itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi Quraisy ini ada pembahasan lain ya di sirah, apakah dia dari An-Nadhr atau dari Qusay. Iya. Jelas disebut Quraisy dari Kinanah. Kemudian wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan dari Quraisy dipilihlah Bani Hashim. Nabi ini dari Bani Hashim. Dari Bani Hashim. Jadi Quraisy itu kabilah luas. Salah satunya adalah Bani Hashim. Jelas ya? Abu Bakar, Umar, Uthman. Itu semuanya dari Quraisy. Ya. Tapi tidak mesti mereka dari Bani Hashim. Tapi dari turusan apa? Quraisy. Kemudian kata Nabi SAW, wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilih saya dari Bani Hashim. Allah memilih saya dari Bani Hashim. Baik. Selesai pendahuluan. Kemudian penulis rahimahullah berpindah kepada penjelasan tentang memperkenalkan mantuma beliau ini. Dan di mantuma beliau ini yang kedua ini, syair yang kedua, ini menyinggung metodologi penulisan beliau. Kata beliau, wa ba'duha kasiratar rasuli mandhumatan mujazatal fusuli. Wabadu ambillah sirah Rasulullah SAW dalam bentuk mandhumah yang mengandung fasal-fasal ringkas. Saya poinkan ada tiga pembahasan ya. Pembahasan yang pertama, isi arjuza adalah seputar sirah Rasulullah SAW. Jadi penulis memperkenalkan buku beliau ini, bahwa buku beliau ini adalah arjuza. Saya sudah terangkan ya di pendahuluan. Arjuza karena dipakai di semua bidang ilmu, bisa dibuatin rajaz. Di sini dipilih untuk sirah ini dalam bentuk arjuza. Kemudian yang kedua, tersusun dalam bentuk mantuma. Jadi ini bukan pembicaraan biasa ya. Orang Arab kalau dia berbicara, pembicaraannya itu bentuknya terbagi dua. Yang pertama ada namanya syi'run, syair. Dan yang kedua ada namanya nithrun. Nithrun. Nithrun itu pembicaraan biasa, tidak ada timbangannya. Selain syair disebut nithrun. Iya. Jadi ini bentuknya mantuma. Kenapa bentuknya mantuma? Karena mantuma itu mudah dipahami. Mudah dihafal. Mudah diingat. Bisa mengumpulkan. Antum lihat aja ya. Sirah sedemikian panjangnya dan banyaknya buku-bukunya seputar sirah. Oleh penulis diringkas dalam 100 bait apa? Bait syair. Kalau antum hafal 100 bait syair ini, itu artinya antum sudah punya banyak pembahasan apa? Pembahasan sirah. Iya. Nah, perlu antum baca Sirah Ibnu Hisham 2 jilid. Antum baca semua Al-Bidayah wa Nihayah, ambil di fasal sirah Rasul saja berapa jilid. Iya. Apalagi kalau antum baca tarikhnya At-Tabari. Itu Tarikhul Umam dia tulis tarikh puluhan jilid. Iya. Tapi kita ambil dari satu mantuma, diringkas untuk antum ilmu itu. diringkas untuk antum ilmu tersebut. Itu fungsi dari mantuma. Fungsi dari mantuma. Antum lihat ya di kuliah Mafatihul Ilmi ini, kita hanya membaca mantuma atau matan-matan. Sebab itu kunci ilmu, pijakan. Matan bisa dihafal juga. Mantuma itu meringkas untuk dihafal. Iya. Sebab ilmu itu kalau tidak diukur seperti itu, antum nanti baca banyak sekali antum baca. Buku-buku sirah itu banyak sekali buku sirah. Mau yang kecil, sedang, panjang, mau dengan sanad, tanpa sanad, ada semua. Tapi antum tidak bisa baca, tidak bisa hafal semua buku itu. Kita tidak mungkin menghafal semua buku itu. Iya. Dan tidak ada ulama yang menghafal semua buku. Mereka mengambil dasar ilmu pada setiap bidang. Jelas ya? Dasar ilmu. Nah, dasar ilmu itulah di situ perbedaannya. Kalau kita ini kan orang belakangan ini apa namanya? Pemahaman kita, otak kita juga terbatas. Jadi kasihlah syair-syair memudahkan. Kalau orang-orang terdahulu kadang dia hafal riwayat-riwayat dengan sanad-sanad. Tapi itu semuanya ringkasan. Ya, metode matannya di dalam ilmu tersebut. Nah, begitu cara menyimpan dari ilmu. Jadi semakin, makanya semakin tampak ya, semakin orang menguasai ilmu-ilmu yang seperti itu yakin pasti orangnya semakin kuat nalar ilmiahnya. Semakin kuat nalar ilmiahnya. Iya. Jadi kadang heran kita melihat orang-orang bicara tentang ilmu, dia tidak belajar bidang ini, bidang itu, tapi seakan-akan dia mufti seluruh dunia. Nah, itu tidak benar seperti itu ya. Itu namanya berbicara masuk lancang di dalam ilmu, bukan keahliannya. Bukan keahliannya. Tapi kalau dia bicara sesuai dengan kadar yang diketahui dengan ilmunya, itu bagus, baru penuntut ilmu itu. Karena kelihatan tawadhu, dia merendah hati. Dan terlihat benar dia belajar, sebab dia hanya bicara sesuai dengan apa yang dia tahu. Sesuai dengan apa yang dia tahu, dan sesuai dengan hal yang dia bisa masuk di situ. Hal yang dia bisa masuk di situ. Kita di masa ini diuji dengan orang-orang yang dengan perkembangan media. Media ini bukan satu dua orang yang melihat. Yang melihat banyak orang. Iya, maka harus dipastikan apa yang dia ucapkan. Itu metodenya dia berucap pada hal yang boleh bagi dia atau tidak boleh. Iya. Jadi kalau dia pandai membedakan ini, saya boleh berbicara di sini, tidak boleh saya berbicara di sini, itu penuntut ilmu itu. Penuntut ilmu. Itu orang terpelajar. Tapi kalau dia bicara di segala sesuatu, itu yang dikatakan oleh Yahya bin Ma'in. Orang yang berbicara dalam segala sesuatu itu majnun. Orang yang tidak waras. Tidak ada orang yang bisa bicara di segala sesuatu. Iya. Dia harus tahu posisinya di mana, di kondisinya apa. Jangankan kita, sebagian sahabat itu, dia bicara pada sesuatu, ditegur oleh sahabat yang lain, karena bukan ranahnya dia bicara situ. Mungkin antum tahu ya bahwa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, itu diasingkan oleh Utsman ibn Affan, dikirim ke Bawadi. Iya. Di lembah-lembah mengajari masyarakat di sekitar sana. Ditempatkan oleh Utsman bin Affan. Jelas ya? Padahal Abu Dzar Al-Ghifari belajar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ilmunya Abu Dzar itu. Sampai sekarang kita baca Masya Allah banyak sekali hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi itulah ilmu, harus dipahami. Orang yang mengerti ilmu artinya dia pandai menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jelas ya? Jadi mantuma ini maksudnya mantuma matan-matan ilmiah itu bermanfaat bagi seorang penuntut ilmu kalau dia kuasai, itu adalah dasar ilmiahnya, berpijak. Kemudian yang ketiga dari metodologi penulisan di sini, ini mantuma mujazat al-fusuli, berisi fasal-fasal yang ringkas. Ya. Jadi ada fusul. Nah, semua pembahasan beliau sebutkan. Namanya juga ringkasan ya. Tidak semua pembahasan beliau sebutkan. Dan pasal-pasalnya juga mujaz. Beliau ambil ringkas dalam hal tersebut. Iya. Baik. Dan kita insyaallah taala akan menjelaskan dari mantuma ini apa yang mencocoki dari pembahasan penulis. Dan penulis sengaja membuatnya ringkas supaya kita juga mudah memahami. Mudah memahami. Kalau menjelaskan pembahasan siro itu paling enak orang cerita. Jelas ya? Karena dia mirip kisah gitu kan. Jadi itu pembahasan paling gampang diceritakan. Satu pasal mungkin bisa dicerita beberapa beberapa pertemuan. Iya. Tapi sekali lagi saya tekankan, ini kita di program namanya Kuliah Mafatih Al-Ilm, kunci ilmu. Kenapa? Sebab kita perlu setiap bidang ilmu ada pijakan. Setiap bidang ilmu ada pijakannya. Kalau mau bicara tentang sirah, ini dasar pijakan. Bicara tentang sirah. Ilmu ini. Diringkas oleh Ibnu Abil Iz rahimahullah dalam 100 bait syair. Kita mudah memahami sirah Nabi dari lahirnya beliau sampai wafatnya beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas. Iya. Nah, maka begitu cara belajar. Memang itu ilmu itu diambil secara dengan talaki. Ya kalau Anda mau baca sirah Ibnu Hisham misalnya. Iya. Atau sirah Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Tuan tuh mau baca sirahnya. Apa namanya? As-Sa'd di At-Tabaqat. Tuan tuh baca sirah Ibnu Katsir. Wah itu panjang sekali dari pembahasan sirah itu. Ya, kapan antum bisa menyelesaikannya? Kapan bisa menyelesaikannya? Sebab itu ilmu luas, ilmu luas. Tapi penulis datang di sini, antum diberi ringkasan dari sirah tersebut. Ini namanya pijakan. Pijakan di dalam apa? Di dalam sirah. Baik. Kemudian berikutnya, penulis rahimahullahu ta'ala di sini masuk menerangkan tentang apa namanya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya tadi disebutkan waba'du ya. Waba'du itu ringkasan dari apa? Ringkasan dari apa? Waba'du. Ringkasan dari amma ba'du. Amma ba'du. Ya begitu aja dulu ya antum pahami wa ba'du ringkasan dari amma ba'du. Kalau ceritanya di ilmu nahwu itu panjang. Iya. Apalagi cerita dengan maknanya ada 10 pendapat dia fasul khitab atau tidak itu bukan pembahasan di sini dan bukan pula ilmu dasar di pembelajaran nahwu. Iya. Jadi wa ba'du kalau diistilahkan secara ringkas mahma yakun min syai'in fa ba'du kada. Apapun yang terjadi dari suatu maka setelahnya begini. Kalimat intikal, perpindahan dari uslub ke uslub yang lain. Tom dari khutbah mau masuk ke pembicaraan yang lain, pakai kata apa? Amma ba'du. Dan ini digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak pembicaraan beliau. Ya, banyak hadis menggunakan amma ba'du di as-sahihain dan di selainnya. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala Mauliduhu fi ashiril fadili Rabi'inil awwali amal fili. Mauliduhu fi ashiril fadili. Lahiran beliau pada tahun 10 dari bulan Al-Fadil yaitu Rabi'inil awwal. Rabi'inil awwal. Itu kan bisa dibaca Rabi'il awwal. Tapi kalau timbangan syair harus dibaca Rabi'in al-awwali. Kalau sudah Rabi'in al-awwali kan ada nunnya. Mau disambung nunnya di kasrah. Jadi Rabi'inil awwal. Supaya wazannya menjadi mafa'ilun. Apa namanya? Mufta'ilun. Maf'ulun. Baik. Rabi'inil awwal amal fili. Jadi kelahiran beliau pada hari ke-10 dari bulan Rabi'il awwal. Pada tahun gajah. Pada tahun gajah. Kemudian kata beliau, lakin nama al-mashhuru thani ashrihi fi yawmi al-ithnaini tulu'a fajrihi wa wafaqa al-ishrina min naisana. Ya, ini dua bait syair, dua setengah ya. Semuanya penyebutan tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, lakin namal masyhuru thani asyrihi. Tapi yang popular, yang masyhur, beliau lahir pada tanggal 12. Piyomi lithnaini. Itu asalnya piyomil ithnaini, kan begitu. Tapi kalau antum baca piyomil ithnaini, tulu'a fajrihi, itu bermasalah di timbangan syair. Makanya harokatnya itu dipindah. Alif lamnya di alifnya dihilangkan. Itsnaini i-nya itu kasra i dipindah ke lam. Jadi li. Piyomi li itsnaini bacanya. Seperti ayat bi sal ismul fusuku badal iman. Bukan dibaca bi sal ismu, tapi dibaca bi sal ismul fusuku. Begitu cara kaidah bahasa Arab ini ya. Baik. Piyomi li itsnaini tulu'a fajrihi. Beliau lahir pada hari Senin ketika terbitnya fajar. Wa wafaqal isyrina min Nisan. Hal tersebut bertepatan dengan tanggal 20 dari Nisan. Nisan bulan April. Nisan bulan April. Baik, di sini penyebutan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bahasakan mauliduhu. Mauliduhu. Maulid itu bisa isim zaman dan bisa isim apa? Makan. Jadi maulid bisa diartikan tempat lahir dan bisa diartikan apa? Waktu lahir. Tentunya yang penulis inginkan di sini apa? Waktu atau tempat? Waktu lahir. Ada kata lain dalam bahasa Arab. Kalau dipakai itu hanya menunjukkan waktu bukan tempat. Yaitu kata milad. Milad. Karena itu andai kata penulis berkata miladuhu fi asyril fadili, itu lebih jelas. Lebih jelas. Iya. Karena itu kata Nawawi rahimahullah, miladur rajul ismul lil waqt alladhi wulida fihi. Kata Nawawi, milad itu adalah nama untuk waktu yang dia dilahirkan padanya. Baik, beliau ingin membaca di sini atau membahas tentang waktu lahirnya. Kesimpulan dari bait syair, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di waktu fajar pada hari Senin tanggal 10 dari bulan Rabiul Awal. Dari bulan apa? Rabiul Awal. Dan ada yang mengatakan tanggal 12. Dan ini yang mengatakan tanggal 12 pendapat lebih populer. Dan lahirnya itu adalah Amul Fil. Adalah Amul Fil pada tahun gajah. Pada tahun gajah. Baik. Ini beberapa kalimat ya perlu kita terangkan. Perlu kita terangkan. Baik. Sini penulis sudah masuk ya di dalam menerangkan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ingin saya terangkan dulu tentang definisi as-sirah an-nabawiyah. Apa definisi sirah itu? Ya, sirah itu dari kata sara, yasiru, sairan. Iya. Bisa menjadi siratan, fi'latan. Dan sirah secara bahasa, karena dia dari kata sair, itu artinya sesuatu yang berjalan, sesuatu yang berlangsung. Iya. Suatu yang berlangsung. Dikatakan sirah karena dia berjalan dan kejadian itu sudah berlangsung. Disebut sirah dari sudut memang dia kejadian, kejadian yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebut sirah berlangsung, mengalir begitu karena dia ini kejadian-kejadian orang-orang terus menukilnya dari masa ke masa. Makanya disebut sirah. Disebut apa? Sirah itu dari sudut bahasa. Adapun dari sudut istilah, sirah itu adalah tariqatuhu sallallahu alaihi wasallam wa haluhu min maulidihi ila wafatihi. Itu definisi sirah, ringkas. Tariqatuhu sallallahu alaihi wasallam wa haluhu min maulidihi ila apa? Wafatihi. Adalah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beliau dilahirkan sampai beliau apa? Sampai beliau wafat. Yang disebut dengan sirah. Baik, apa hukum mempelajari sirah? Apa hukum mempelajari sirah? Jawabannya, hukum mempelajari sirah terbagi dua. Yang pertama, ada hukum fardu ain, wajib ain, atas setiap muslim. Atas setiap muslim. Kalau ada muslim yang ditanya, siapa nama nabimu? Lalu dia bilang, Allahu alam. Ada nabi saya, tapi Allah alam namanya siapa? Atau saya lupa. Nah, ini sore meninggalkan fardu ain namanya. Meninggalkan fardu ain. Jelas ya? Jadi ada kadar fardu ainnya. Yang kedua ada namanya fardu kifayah. Fardu kifayah ini kadar tambahan di atas fardu ain. Apabila telah dipelajari oleh sebagian, maka gugur atas sebagian yang lain. Itu fardu kifayah. Baik, muncul pertanyaan di sini. Fardu ain itu kapan? Fardu ain. Kapan dia menjadi fardu ain? Atau fardu ainnya pada apa saja? Saya sudah isyaratkan tadi ya bahwa yang fardu ain dalam mempelajari sirah ada berapa? Ada empat hal yang harus dipelajari. Yang pertama, kita mengenal nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal namanya yang pertama saya. Nama beliau Muhammad. Jelas ya? Terus fardu ain yang kedua. Fardu ain yang kedua, kita mengenal bahwa beliau adalah hamba Allah, Rasul Allah, dan penutup para nabi dan para rasul. Itu fardu ain yang kedua. Dan fardu ain yang ketiga, iya, kita mengenal bahwa beliau datang dengan al-huda wa dinil haq wal bayyinat. Datang dengan bayyina, kejelasan petunjuk, dengan agama yang benar, membawa al-huda. Membawa al-huda. Itu fardu ain yang ketiga. Fardu ain yang keempat adalah kita mengenal kebenaran risalah beliau dan syahnya kerasulan beliau dengan Al-Quranul Karim. Kita tahu Al-Quranul Karim merupakan sebab kebenaran risalah beliau dan kejujuran beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu empat hal yang fardu ain atas setiap muslim di dalam pembahasan sirah. Dia kenal nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu tugas beliau seorang hamba Allah, Rasul Allah, penutup para nabi dan para rasul. Dia tahu bukti ciri kenabiannya dengan bayyinat al-huda wa dinil haq. Kemudian yang keempat, dia kenal Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selain daripada itu masuk dalam kategori fardu apa? Fardu kifayah. Masuk dalam kategori fardu kifayah. Iya. Jadi ini ada hal yang seperti ini ditulis oleh para ulama. Ibnu Faris itu ada risalah beliau ringkas ya. Saya pernah baca manuskripnya. Judulnya Aujazus Siyar li Khairil Bashar. Aujazus Siyar li Khairil Bashar. Sirah yang paling ringkas untuk manusia yang terbaik. Dan beliau sebut di mukaddimahnya bahwa ini adalah penyebutan sirah ma yahiq walal muslimi hifdhuhu, yang wajib atas muslim untuk dia hafal, mesti dia hafal. Wa yajibu ala diddini ma'rifatuhu, dan wajib atas orang yang beragama untuk mengenalnya. Jadi ini kadar wajibnya yang disebut oleh Ibnu Faris rahimahullah. Sedikit sekali sebab beliau menyebut kadar wajib. Iya. Adapun fardu kifayah, inilah yang lebih daripada itu di pembahasan sirah. Jadi dia ilmu, tidak bisa ditelantarkan ya. Harus ada yang mengenalnya, mempelajarinya. Bahkan ini ilmu penting sekali. Apalagi orang-orang kenal sunnah, ahli sunnah. Dia bagus belajar ilmu sirah ini. Sekarang ini banyak orang yang apa namanya, majuk mengajak orang kepada hal yang tidak benar. orang-orang yang berpemahaman menyimpang, itu kadang berbicara tentang sirah sembarangan. Berbicara tentang sirah apa? Sembarangan. Kadang ada yang mengambil pembahasan sirah untuk pemikirannya. Ya. Kalau Ikhwanul Muslimin, Sururiin, tuh lihat aja itu. Pasti buku yang diajarkan itu ada judulnya buku Al-Awasim Minal Qawasim. Karya Abu Bakar Ibn Arabi. Bukunya bagus, nggak ada masalah. Dari sudut umum. Tapi senangnya mereka diajarkan di umum. Kenapa? Sebab di situ terdapat pertikaian-pertikaian antara para sahabat. Hal-hal yang bisa diarahkan kepada mana, mengkritik pemerintah dan seterusnya. Nah, begitu caranya dia masuk. Supaya antum kenal bahwa ada orang-orang yang model seperti ini. Ya, belajar dari sirah Nabi, ilmu mulia, tapi dia pakai untuk hawa nafsu dan apa? Pemikirannya. Jelas ya? Hawa nafsu dan pemikirannya. Biasanya orang-orang sururiin itu gampang dia ininya. Dilihat dari ciri-cirinya. Buku apa yang diajarkan. Dia tidak bisa sembunyikan pemikirannya. Ya, walaupun dia bilang kami di atas akidah as-salaf. Mengajarkan buku-buku as-salaf. Nanti ujungnya ada buku-buku yang seperti itu diajarkan. Sebab itu sebenarnya arah dari yang diinginkan. Ujung-ujungnya terkait dengan masalah menggugat urusan penguasa. Ya, ingin membuat keonaran dengan ribut terhadap hak penguasa. Nah, itu ujung-ujung pemikiran ke sana. Jadi maksudnya di pembahasan sirah ini, ada kadar yang wajib untuk dipelajari dan ada kadar fardu kifayah. Dan ini ilmu penting dipelajari. Ya, seorang dai itu, apalagi di ahli sunnah itu Masya Allah ya, rahmat untuk manusia. Rahmat. Keberadaan mereka itu rahmat. Iya. Ketika mereka bicara tentang sirah itu artinya betul-betul dia didik umat. Dia didik umat. Dan ini sirah ini dari arah kecintaan umumnya umat Islam itu. Dari apapun pemikirannya, dia misalnya keliru di sudut apapun, umumnya kalau disebut tentang sirah Nabi, gampang dia menerima. Mudah dia memahami. Nah, di sini menampakkan sudut lainnya dari sudut pentingnya mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini disebutkan kejadian pertama ya dari apa namanya? Kejadian kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya katakan bahwa penulis membagi buku ini menjadi berapa? Dua. Ada fase Mekah dan ada fase apa? Madinah. Fase Mekah terbagi berapa tadi? Terbagi dua. Ada fase Mekah dari kelahiran Nabi sebelum beliau diutus sebagai seorang Nabi. Kemudian fase yang kedua dari beliau diutus sebagai seorang Nabi dan Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah. Nah, ini kita masuk di pembahasan dari kelahiran beliau sampai beliau diutus sebagai seorang Nabi. Dan di sini penulis menyebutkan sekitar 11 kejadian. Ada 11 kejadian. Kejadian yang pertama atau peristiwa yang pertama adalah peristiwa lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kesimpulan dari 2,5 bait syair yang disebut oleh penulis di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi lahir di waktu subuh pada hari Senin. Adapun tanggalnya ada yang mengatakan tanggal 10 dan yang paling populernya mengatakan tanggal berapa? Tanggal 12. Adapun bulannya di bulan Rabiul Awal. Dan bulan Rabiul Awal itu kalau di bulan penamaan lain disebut dengan nama bulan Nisan. Disebut dengan nama bulan Nisan. Nisan itu penamaan bulan di bahasa Suryania. Di bahasa apa? Suryania. Iya. Kalau di bulan Romawi, Syamsiyah ya, orang-orang Romawi, Masehi, itu bulan April namanya. Bulan apa? April. Jadi kalau April, kalau kita kan mulai dari Muharram ya, sampai ke Dzulhijjah. Kalau mereka dari Yunair, Januari, Yunair ya kalau bahasa Arabnya, dan berakhirnya di Desember. Kalau Suryania seperti itu juga, ada namanya Qanun Atsani. Setelah itu bulan kedua namanya Syibat, bulan ketiga namanya Adar, bulan yang keempat April namanya Nisan, dan seterusnya sampai Qanun Awal. Itu penamaan-penamaan ada di istilah-istilah mereka. Ya, saya isyaratkan ya, sebab itu bukan bukan bulan kita, bukan penanggalan kita. Ya, kita hanya kenal penanggalan di bulan kita saja. Harusnya kan begitu. Ya, tapi yang populer di kita juga, kita lebih banyak kenal ke bulan apa? Bulan Masehi. Sebab itu penanggalan yang berjalan di banyak negara sekarang ini. Masallallahu alaihi wa alihi. Baik. Jadi disebut beliau lahir pada apa namanya? Waktu subuh. Waktu subuh ini disebut di dalam apa namanya? Sebagian disebut oleh sebagian ulama sirah. Ya. Disebut oleh sebagian ulama sirah tentang waktu subuh. Akan tetapi di dalam masalah penetapan apakah dia di subuh atau dia lain, ada silam pendapat. Ada yang mengatakan di waktu subuh, ada yang mengatakan dilahirkan di waktu malam. Dilahirkan di waktu malam. Iya. Disebutkan di dalam sebagian buku sirah, disebut oleh Abu Al-Faraj Al-Halabi dalam As-Sirah Al-Halabiyah bahwa Az-Zubair bin Bakkar. Az-Zubair bin Bakkar ini dari ulama penulis buku sirah terdahulu ya. Dan disebut juga oleh Al-Hafidz Ibnu As-Sakir bahwa beliau lahir ketika terbitnya fajar subuh. Terbitnya fajar subuh. Iya. Tetapi yang dipastikan oleh Az-Zarqani, Badruddin Az-Zarkashi, Ibnu Jama'i, Ibnu Hajar Al-Haythami, yang dipastikan oleh Az-Zarqani dan Badruddin Az-Zarkashi bahwa beliau lahirnya di siang hari. Di waktu subuh. Lahirnya di siang hari di waktu subuh. Dan itu juga yang disebut oleh Ibnu Jama'ah dan Ibnu Hajar Al-Haythami bahwa lahirnya di waktu fajar. Itu yang populer, yang masyhur di kalangan jumhur. Seperti yang disebut oleh penulis di sini rahimahullahu taala. Baik, itu terkait dengan waktu subuhnya. Sekarang kita lihat di waktu subuh. Jadi kita bilang itu pendapat mayoritas ulama sirah. Kemudian yang kedua di hari Senin. Adapun di hari Senin, iya. Itu menurut kesepakatan para ulama. Ya, tidak ada silam pendapat tentang hal tersebut. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahirnya di hari Senin. Iya. Dan lahirnya beliau di hari Senin itu ditunjukkan oleh berbagai dalil. Ditunjukkan oleh berbagai dalil. Di antaranya penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika ditanya tentang kenapa beliau puasa di hari Senin, kata beliau, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Itu adalah hari saya dilahirkan padanya. Ya, maka beliau dipastikan lahir di hari Senin. Dan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menukil kesepakatan ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari apa? Di hari Senin. Tidak ada silam pendapat. Baik, hari Senin tanggal berapa? Hah? Sini ada yang mengatakan tanggal 10. Kalau penulis dia dahulukan tanggal 10. Tapi beliau sendiri bilang yang masyhur tanggal berapa? Tanggal 12. Jadi ada dua pendapat yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala. Ya, dan ini panjang ya kalau kita uraikan siapa yang berpendapat ini, pendapat itu. Tapi globalnya ada yang berkata Nabi lahir tanggal 8. Ada yang mengatakan Nabi lahir tanggal 9. Ada yang mengatakan lahir tanggal 10. Ada yang mengatakan lahir tanggal 12. Ada yang mengatakan Nabi lahir di tanggal tanggal 19. Ini kalau kita berbicara di bulan Rabiul Awalnya. Dari mengatakan lahir di selain Rabiul Awal. Di selain Rabiul Awal. Baik. Yang mana yang kuat dari dua pendapat ini? Ya. Yang mana yang kuat dari dua pendapat ini? Bisa dikuatkan. Bisa dikuatkan. Karena telah datang riwayat sahih oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Al-Jauzaqani dari Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berdua berkata, "Wuli dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fili yaumal itsnaini ats-tsani asyar min Rabi'il Awal." Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tahun fil, tahun gajah, hari Senin tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal. Dan ini athar syah dari dua orang sahabat. Tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka. Bagi ini pendapat yang paling dekat. Walaupun banyak dari ulama belakangan, seperti misalnya Al-Mubarak Puri dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum, beri kuatkan tanggal 9. Iya, beri kuatkan di tanggal 9 lahirnya. Kenapa? Nah sekarang bisa dihitung. Hitungan-hitungan ilmu falak sekarang itu kan lebih, apa namanya, detail ya. Dan itu jatuhnya di tanggal 9. Kalau dihitung mundur. Mereka hitung Nabi SAW meninggalnya itu pasti di tanggal 12 Rabiul Awal. Ya kan? Di umur 63 tahun. Turun ke belakang. Akan ketemu nanti tanggalnya. Dan itu dipastikan tanggal 9 oleh mereka. Iya. Tapi dari sudut riwayat dan athar, saya sudah sebutkan tadi. Itu berasal dari dua orang sahabat. Tidak ada yang menyelisih mereka. Mereka lebih tahu tentang Nabi SAW. Asalnya itu yang didahulukan. Baik. Jadi sekarang antum lihat bahwa para ulama saya berbeda pendapat dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akan datang nanti bahwa tidak ada silam pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalnya tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tidak ada silam pendapat. Jadi yang merayakan Maulid tanggal 12 itu nggak tahu dia merayakan kelahiran Nabi atau kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kelahiran ada silam pendapat, tapi yang pasti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di tanggal itu. Jelas ya? Baik. Kemudian di sini dari bulan dikatakan lahirnya di bulan Rabiul Awal. Dan ini di pendapat mayoritas ulama ya, di bulan Rabiul Awal. Iya. Dan di bulan Rabiul Awal itu katanya itu bertepatan dengan bulan April, bulan Nisan yang disebut di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Iya. Baik. Jadi itu pendapat mayoritas ulama, bukan pendapat seluruh atau bukan hal yang disepakati di tengah para ulama. Kemudian berikutnya di tahun gajah. Di tahun gajah. Lahirnya di tahun gajah itu juga tidak ada silam pendapat. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir di tahun apa? Di tahun gajah. Dan itu berdasarkan hadis Qais bin Makhramah radhiyallahu taala anhu. Haditsnya ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani di Sahih As-Sirah An-Nabawiyah. Qais bin Makhramah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wulidtu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fil. Panahnu lidatan." Kata beliau, saya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tahun gajah. Saya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tahun apa? Di tahun gajah. Maka kami dua orang yang bersamaan lahirnya. Ya, bersamaan lahirnya. Baik. Jadi itu dalilnya dari sudut hadis dan dari sudut ijma dinukil kesepakatan ulama akan hal tersebut. Ya. Disebutkan oleh Khalifah bin Khayyat, disebut oleh Ibnu Al-Qayyim dan sebelumnya Imam An-Nawawi menukil kesepakatan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa namanya? Dilahirkan di tahun gajah. Tahun gajah itu maksudnya tahun ketika pasukan gajah menyerang apa? Menyerang Ka'bah. Orang-orang dahulu itu kalau dia ingin sebut kelahirannya, dia tidak sebut pakai angka. Tapi dia sebut kejadian besar yang terjadi di waktu itu. Oh, di waktu itu terjadi kejadian ini. terjadi kejadian ini. Saya lahir di tahun kejadian itu. Sebab itu yang diingat oleh manusia. Diingat oleh manusia. Jelas ya? Baik. Kemudian di sini oleh penulis rahimahullahu taala tidak disebutkan tentang nasab nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya disebut kelahirannya. Iya. Namanya beliau sudah tidak sebut nama beliau siapa sebab semua orang paham ya, mungkin setiap umat Islam tidak ada yang tidak tahu nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari nasab beliau yang disepakati oleh para ulama itu, dari nasabnya itu sampai ke Adnan saya. Sampai ke Adnan. Selebihnya yang di atas Adnan itu banyak silam pendapat. Banyak silam pendapat. Jadi yang disepakati oleh para ulama ahli sirah, nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Khuzaimata bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi nisbatnya begitu. Sampai ke mana? Ke Adnan. Adnan sampai kepada Nabi Ismail, itu silam pendapat. Dari Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh, juga silam pendapat. Dari Nabi Nuh ke Nabi Adam, juga silam pendapat. Jelas ya? Tapi yang dipastikan, yang disepakati ya, ambil yang disepakati dalam sirah. Disepakati dalam sirah itu, nisbat beliau satu dari Muhammad bin Abdullah sampai Adnan. Itu disepakati. Yang kedua yang disepakati, Nabi Muhammad itu dari keturunan Ismail. Ismail bin siapa? Ibrahim. Itu yang kedua. Dan yang disepakati juga, beliau dari keturunan Nabi Nuh. Dari keturunan siapa? Nabi Nuh. Karena dalam Al-Quran dikatakan, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Kami jadikan keluarga Nabi Nuh itulah yang tersisa. Dan dari keturunan Nabi Nuh, beliau dari anak Nabi Nuh yang bernama Sam. Yang bernama siapa? Sam. Kemudian disepakati juga, beliau dari anak Nabi Adam yang bernama Syid. Yang bernama Syid. Itu hal-hal yang disepakati dalam sirah. Iya. Kalau Nabi Muhammad anak Adam, disepakati atau tidak? Itu nggak perlu disebut ya, nggak perlu disebut. Iya, baik. Jadi itulah sirah. Kalau dia menyebut nasab beliau dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, itu boleh saja ya, tapi harus dia sandarkan bahwa ini penyebutannya ke Nabi Adam menurut pendapatnya si fulan dan si fulan. Jangan seakan-akan itu pendapat apa yang disepakati, tidak. Harus dia sebut ini pendapatnya si fulan. Saya kadang saya sebut ya, tapi saya disebutkan bahwa yang kuatkan oleh Ali Raqi, misalnya di Alfiyah Sirah beliau, dikuatkan oleh Ibnu Ishaq. Nah itu yang saya sebut di riwayat mereka, tapi bukan artinya itu yang terkuat. Mungkin ada apa namanya, ada silam pendapat banyak di dalam hal tersebut. Baik, selesai di sini dari penyebutan nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah itu di pembahasan berikutnya. Dan ini kejadian yang kedua yang disebut oleh penulis di sini tentang wafatnya ayah beliau. Kata beliau, waqablahu haynu abihi hana. Dan sebelum kelahiran beliau, ayah beliau telah dihadiri oleh ajal. Saya poinkan pembahasannya, keterangan waktu wafat ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau namanya siapa? Abdullah. Nah, itu tidak ada silang pendapat. Iya. Tidak ada silang pendapat. Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliau meninggal Itu juga disepakati. Beliau meninggal sebelum dilahirkan oleh ibunya. Sebelum dilahirkan oleh ibunya. Iya. Baik. Ada yang mengatakan bahwa jadi beliau dilahirkan sebelum beliau dilahirkan dan beliau beliau ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dilahirkan oleh ibunya. Sebelum dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya beliau masih dihamilkan oleh ibunya. Iya, dan ini tadi saya katakan pendapat disepakati enggak ya? Ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama. Iya. Pendapat mayoritas ulama. Kemudian beliau ini dilahirkan di mana atau ayah beliau ini wafat di mana? Nah, disebutkan di sini oleh penulis sebab ada silam pendapat tentang ayahnya wafat di mana. Ada yang mengatakan ayahnya wafat di Medina, dan ada yang mengatakan ayahnya wafat antara Mekah dan Medina di tempat yang bernama Abwa. Di tempat yang bernama Abwa. Iya. Dan ini dia wafat, Abdullah wafat di Medina, itu yang paling populer di ilmu sirah. Yang paling populer yang disebut di buku-buku sirah. Katanya waktu itu dia beliau dalam perjalanan sakit. Maka singgahlah di kota Medina, dirawat di situ di rumah keluarganya karena kakeknya menikah dari orang-orang Bani Najjar. Setelah ditinggalkan mereka kembali ke Mekah, maka ditanya oleh ayahnya, "Mana anakku Abdullah?" Katanya dia sedang sakit, kami tinggalkan di Medina. Maka dikirimlah orang rombongan ke Medina untuk melihat Abdullah. Ternyata dia sedang wafat. Ternyata dia sudah wafat. Jadi ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW masih di kandungan ibunya, belum dilahirkan, dan ayahnya sudah wafat. Dan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ayahnya wafat dan Nabi Muhammad sudah lahir. Ada yang mengatakan umur Nabi 28 hari. Ada yang mengatakan umur Nabi setahun. Ada yang mengatakan umur Nabi sudah setahun. Sudah setahun. Ada yang mengatakan umur Nabi 2 bulan. Itu beberapa pendapat ya. Tapi pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan atau ayah beliau meninggal dan beliau masih dalam dihamilkan oleh ibunya, itu pendapat mayoritas ulama. Ya, dari sudut makna tidak ada yang keliru dari makna itu. Beliau masih dihamilkan atau sudah lahir. Sudah lahir. Umurnya paling lama di sini mengatakan umurnya sudah 2 tahun ya. Paling lama. Di atas semua makna itu beliau semuanya dihitung anak yatim. Dihitung anak apa? Anak yatim. Sedangkan di dalam Al-Quranul Karim memang Nabi Muhammad SAW sudah disifatkan sebagai apa? Sebagai anak yatim. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Alam yajidika yatiman. Bukankah Allah ketemukan engkau dalam keadaan yatim? Yatim itu adalah seorang yang ditinggal oleh ayahnya dan dia belum balik. Itu disebut apa? Yatim. Kalau ditinggal ibunya juga bagaimana? Yatim juga kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia ada nama lainnya. Yatim piatu. Kalau dia ditinggal ibunya saja, ayahnya masih ada, dia tidak disebut yatim kalau dalam bahasa Arab. Jelas ya? Kalau ayahnya ada. Baik. Jadi beliau ini disebut anak yatim. Iya. Dan lebih mendalamnya memang kalau dia masih di perut ibunya, yatimnya itu. Itu lebih mendalamnya. Baik. Kemudian dikatakan di sini, ya ini pembahasan berikutnya ya, pembahasan yang ketiga atau kejadian yang ketiga. Ini kejadian tentang penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata beliau, "Wa ba'da amaini ghada Fatimah جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهله كما أرادت. Setelah 2 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti menyusu, ibu susuannya membawanya dalam keadaan selamat. Siapa ibu susuannya? Ibu susuannya Halimah. Membawanya kepada ibunya dan Halimah kembali membawanya kepada keluarganya sebagaimana yang dia inginkan. Ini kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui. Ya, saya poinkan di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, masa penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik, jadi sebelum saya lebih lanjut di situ ya, saya terangkan dulu ya menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disusui oleh ibunya beberapa hari. Disusui oleh ibunya beberapa hari. Setelah itu disusui oleh Thuwaibah. Thuwaibah budak dari Abu Lahab. Thuwaibah. Tapi disusui dalam jangka waktu berapa lama? Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diserahkan kepada Halimah. Kepada Halimah As-Sa'diyah. Halimatu bintu Abi Du'aib. Halimatu bintu Abi Du'aib As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Dari Bani Sa'ad. Iya. Jadi kebanyakan beliau disusui oleh siapa? Oleh Halimah, ibunya cuma beberapa hari. Oleh Thuwaibah beberapa waktu. Setelah itu disusui oleh siapa? Halimah. Nah, setelah bersama Halimah di waktu 2 tahun, Halimah membawa Nabi Muhammad kepada ibunya dalam keadaan selamat. Hah? Dalam keadaan selamat. Jadi bawa kepada ibunya dalam keadaan selamat. Tapi setelah itu Halimah menggambarkan kepada ibunya pentingnya Nabi Muhammad tetap bersama dia. Pentingnya Nabi Muhammad tetap bersama dia. Akhirnya Halimah pun setuju akan hal tersebut. Maka dia Halimah pun kembali membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disusui tinggal di tempat mereka di Bani Sa'ad. Ya, itulah yang dikatakan di sini wa'adat bihi li ahliha kama aradat. Ya, dan Halimah kembali membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya seperti yang sangat dia inginkan. Seperti yang dia sangat inginkan. Jadi biasanya di penyusuan itu 2 tahun. Itu dikenal di kalangan orang Arab. Cuma 2 tahun. Sekarang pertanyaannya, kenapa disusui oleh orang lain bukan ibunya menyusui? Ya. Itu ada dua hal ya disebutkan. Yang pertama dari kebiasaan orang Arab, mereka itu kadang mencarikan untuk anak-anaknya tempat tumbuh yang bagus, sehingga punya karakter yang baik pula, bahasa yang bagus pula. Makanya dipilihkan keluarga yang bagus. Ya, dan itu berjalan ya di sejumlah orang Arab. Sejumlah orang Arab. Ada alasan yang kedua karena Mekah banyak wabah. Sering orang masuk ke Mekah. Maka penduduk Mekah itu kadang membawa anaknya keluar Mekah. Supaya dia tumbuh dulu kehidupan yang bagus, baru setelah itu dibawa balik ke Mekah. Dibawa balik ke Mekah. Tapi kalau dilihat pada sirah orang-orang Arab yang membawa keluar, itu keluar orang-orang Arab itu terjaga bahasanya. Itu tumbuh di tengah orang Arabnya. Di Badia. Makanya semenjak setelah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ulama bahasa itu antum lihat ya bagaimana cara mereka melacak mana bahasa, menjaga bahasa. Itu kan dia pergi ke orang-orang Arab Badui itu. Dia lihat orang Arab Badui itu ngomong apa pada sesuatu. Iya. Jelas ya? Cara mereka berbicara. Nah, dari situlah dia pahami makna ucapan orang Arab itu. Seperti di makna istiwa misalnya. Istiwa bermakna tinggi. Nah, itu sebagian ahli bahasa naik ke Badia. Dia dapati seorang Arabi tinggal di atas pohon. Dia katakan istau alaiya. Nah, ini kan kata istau artinya suruh naik ke atas. Jadi kalau istau bermakna berkuasa, itu tidak mungkin. Ya, kalau istau bermakna istaulah, itu tidak mungkin maknanya itu. Itu di antara pendalilan-pendalilan bahasa ya. Ya, dan antum juga mungkin pernah dengar ya kisah apa namanya? Perdebatan antara Al-Kisai dan Sibawai. Ya. Di dalam sebuah kalimat dan menjadi hukum, menjadi hakim antara mereka berdua adalah orang-orang Arabi. Ya kalau mereka bilang sesuatu, tanya aja ke Arabi itu. Bilang kalimat yang kamu ucapkan, Arabi itu bisa ucapkan, nah itu berarti bahasa Arab. Kalau dia tidak bisa ucapkan, maka itu bukan bahasa Arab. Nah begitu dulu mereka mereka membahasakannya. Jelas ya? Baik. Jadi dipetik dari sini pelajaran sebenarnya bahwa ini subhanallah ya, ini di kalangan orang-orang yang di masa orang Arab banyak keluar dari orang-orang yang mengukir sejarah, itu kadang dia, mereka pilihkan lingkungan-lingkungan yang bagus. Itu secara tabiat itu. Di dalam Islam ini, datang pendidikan lebih dahsyat daripada itu. Iya, dipilihkan lingkungan untuk anak-anak. Tempat dia tumbuh, menjadi bagus. Supaya dia terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang bagus. Terpengaruh dengan pengaruh yang bagus, biar tumbuh dengan hal yang baik. Ini landasan tumbuhnya ada perhatian sedemikian rupa. Baik, selesai di pembahasan penyusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Halimah. Baik, ini sebentar lagi maghrib ya, kita break dulu untuk sholat maghrib. Kita sambung insyaallah taala setelah sholat maghrib. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilahi lanta, astagfirullah wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.